setunggalnya wali Kang Ali. Ono wali ku sholat lali. Lali tenang. Sujud ora berber, tapi terkenal wali tenang. Iku sak masjid, iku sepakat masghulun billah. Ku sujud terus eling pangeran lali Pak Mukhlis nganti ra ngadeg-adeg. Wong sepakat masghul billah. Yo tenang. Sampai muridnya sing ning sofa awal, iya sampun sampun. Bareng dene ditakok yo. Kaani roh itu jannah wanar terus was. Akhirnya baru rapat. Ih ngapun tenin jangan pun buatan sangi mami mai. Tak sujud buatan baru. Lo tapi wangnya udah terkenal wali. Karangan kitab kuwadah. Kalo kenal kan. Tenak kue dek langi. Iya utangi pinter ngantos. Utangi pinter jigo ngantos. Jaluk pangeran ngantos. Jebule tenan. Rong dino malih omahku disita lo.